Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, mulai malam hari ini insyaallah menu kita di dalam susunan acara Majlis Ar-Ridwan ditambah satu, yaitu dengan membaca syarah ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita mengharap dengan membaca syarah tersebut kita bisa mendapatkan faedah, ilmu tambahan, dan untuk kemantapan dan keyakinan kita dengan bacaan-bacaan wirid-wirid atau doa-doa yang kita bacakan. Kita semua alhamdulillah telah mengetahui fadilah daripada fadilah-fadilah majalisul zikir. Jika kita sebutkan fadilah daripada fadilah majalisul zikir dan fadilah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat banyak sekali. Yang paling penting, yang paling utama, yaitu kita cukup mendapatkan fadilah yang sangat besar, yaitu yang dikatakan ghanimatu majalisid dzikir al-mautu ala husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian insyaallah syarah daripada Ratib al-Haddad tersebut akan kita bacakan di Majlis Ar-Ridwan yang akan datang. Akan tetapi sebelum kita membaca syarah daripada Ratib al-Haddad tersebut, kita ingin memberikan sebagian atau sedikit cerita-cerita tentang fadilah dan keutamaan-keutamaan Ratib al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika beliau mengarang ratib-ratib tersebut atau wirid-wirid tersebut, beliau mengumpulkan semua itu daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan-kumpulan tersebut atau anjuran-anjuran yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada semua manusia untuk membacanya, baik azkarus sabah, baik itu azkarul masa, semua dipaketkan, dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjadi sebuah wirid atau menjadi sebuah ratib untuk praktis, supaya lebih praktis, lebih enak untuk kita baca. Kalau kita melihat, merujuk hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana banyak kita menemukan barang siapa jika memasuki pagi hari membaca ini, barang siapa jika memasuki malam hari membaca ini. Lah, itu semua perintah-perintah daripada Nabi Muhammad tersebut dipaketkan oleh Imam Haddad menjadi satu paket, yaitu yang dikatakan Ratibul Haddad. Ada pula yaitu yang biasa kita baca di pagi hari dan sore hari pula, yaitu Al-Wirdul Latif. Ya, itu semua kalau kita lihat, kalau kita kembalikan semua, tidak lain atau tidak keluar daripada Quran dan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah daripada bacaan-bacaan tersebut sangat banyak sekali. Insyaallah nanti di pengajian-pengajian yang akan datang kita sedikit-sedikit akan mempelajari fadilah-fadilah tersebut, supaya mendapatkan faedah, manfaat, dan kemantapan ketika kita membaca wirid-wirid tersebut. Kami ingatkan, pernah ada suatu cerita, yaitu di zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dahulu, banyak jin atau banyak jin perempuan yang suka mengganggu anak-anak kecil, yang dikatakan jin tersebut dengan Ummu Sibyan. Ya, Ummu Sibyan itu jin yang memang tugasnya untuk mengganggu anak kecil. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat anak kecil-kecil cerewet, cuma dia tidak sakit, dia tidak lapar, dia tidak pempesnya tidak basah, berarti itu dia diganggu dengan Ummu Sibyan. Maka di zaman dahulu ketika warga resah dengan banyaknya Ummu Sibyan yang mengganggu anak-anak mereka, mereka datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan meminta tolong, meminta doa dan bacaan. Kemudian diberilah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ratib tersebut. Dibelikan ratib Al-Haddad, kemudian oleh warga tersebut dibacalah ratib tersebut. Selalu setiap malam dibaca, setiap malam dibaca, setiap malam dibaca, sampailah hilang Ummu Sibyan tersebut. Ya. Kemudian pula Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, sahib Tarim, mengatakan, saya jika telah membaca Ratibul Haddad, saya merasa tenang, saya merasa tentram, dan saya merasa kuat. La akhofu min insiyin wala jinniyin. Saya tidak takut sama sekali dengan manusia, dan tidak takut sama sekali dengan yang namanya jin. Jadi insyaAllah kita dengan membaca Ratibul Haddad, yang lebih-lebihnya tiap malam harus kita baca, bukan dua minggu sekali pas acara Ar-Ridwan, akan nampak athar daripada wirid-wirid tersebut dan ratib-ratib tersebut. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu istiqomah dengan baca wirid-wirid tersebut dan ratib-ratib tersebut. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.